malam ini kau masih di sini, duduk di sebelah kiriku kasih. Ada rasa di antara kita, menunggu waktu saat perpisahan. Tak banyak bicara, saling menyalahkan dan menyesali saat pertemuan. Mengapa kini baru terungkap setelah diri terlanjur menyatu? Sama-sama menyimpan rahasia di balik cinta yang sudah ada. Sakit, sungguh sakit, pedih, aduh pedih. Ternyata perpisahan yang kau inginkan. Siapa yang harus disalahkan? Bukankah mata hati kita pun sama? Siapa yang harus mengalah demi keutuhan kita berdua? Bukanlah lelaki namanya kalau tidak pandai berdusta. Kalau tak dapat menundukkan laki-laki di sudut kelima kali. Ternyata perpisahan yang kau inginkan.